أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب النبي سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم آمين. فأما بعد، الحمد لله كتير شكر kepada Allah SWT. Pada hari ini kita masih lagi berpeluang untuk membaca sambungan daripada kitab Al-Azkar karangan Al-Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu wardah. Qala Al-Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu wardah wa rafa'ahu Allah bi ulumihi wa ulumi mashayikhihi wa ulumi talamizatihi wa qurra'i kutubihi. Allahu amin. Qala rahimahullah subhanahu wa ta'ala faslun. وينبغي أن يكون الموضع الذي يذكر فيه خاليا نظيفا، فإنه أعظم في احترام الذكر والمذكور. ولهذا مدح الذكر في المساجد والمواضع الشريفة، وجاء عن الإمام الجليل أبي ميسرة رضي الله عنه قال: لا يذكر الله تعالى إلا في مكان طيب. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ini kita akan masuk kepada perbahasan berkenaan dengan lokasi yang paling terbaik untuk dijadikan sebagai lokasi zikir. Di mana tempat elok kita berzikir? Rumah, masjid, kawasan lapang atau macam mana? Usul yang ke-14, tempat yang digunakan untuk berzikir. Pada ucapan tempat yang digunakan untuk berzikir. Usul 14, perenggan yang kedua. Tempat yang digunakan untuk berzikir. Sebelum kalimah tempat tu, tuan-tuan tambah kalimah fas. Ini adalah satu fasal. Ini adalah satu fasal. Tempat yang digunakan untuk berzikir hendaklah sepi dan bersih. Sepi ni bukan hiruk pikuk lah maknanya. Tempat tenang, cerita macam ke surau ya. Bukan kita berzikir di kawasan orang tengah berjerit-jerit ataupun di kawasan pasar. Boleh juga berzikir, tapi yang paling terbaik isu dia adalah kita memilih tempat yang tenang dan tempat yang bersih. Tempat tu tak hiruk pikuk, orang duduk situ orang boleh dapat ketenangan lah. Ini tempat tu sepi. Sepi ni main tempat yang tidak bising, tidak ramai orang. Kemudian tempat tu lah tempat yang bersih. Kerana hal itu lebih besar penghormatannya kepada zikir dan zat yang dizikiri. Sebab bila tempat yang sebegitu baik kita jadikan sebagai tempat berzikir, dia mengandungi maksud kita menghormati zikir itu sendiri dan kita menghormati Allah yang kita sebut-sebut namanya dalam zikir tersebut. Jadi menyebut nama Allah, kita pilih tempat yang sesuai dengan kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala memuji zikir. Sebelum tuan-tuan apa namanya? Allah Taala memuji zikir tu, Allah Taala memuji, tuan-tuan buat garisan tu patut tukar kepada kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala memuji. Tuan-tuan buat dia punya ayat baru dia ataupun kita cuba terjemah yang lain. Buat di atas tu kerana itulah. Tuan-tuan tulis kerana itulah. Okay. Jadi Allah SWT memuji tu kita tukar kepada kenyataan. Kerana itulah zikir. Okay. Di masjid-masjid tu sebelum kalimah di masjid-masjid tu tuan-tuan tambah satu kalimah dipuji. Maksudnya kerana itulah zikir dipuji di masjid-masjid. Kerana itulah zikir dipuji di masjid-masjid. Kita tukar kepada ayat tu. Baik. Kerana itulah zikir dipuji di masjid-masjid dan di tempat-tempat mulia yang lain. Sebab tu maksudnya yang sangat elok, yang ini kalau kita buat perbuatan kita berzikir di masjid, di tempat-tempat yang mulia, maka tindakan kita berzikir itu dipuji ya. Ada satu benda yang dianggap perbuatan yang terpuji. Maknanya kena memilih tempat yang paling layak untuk kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat yang mulia contoh macam masjid. Ataupun tempat mulia di kawasan-kawasan yang tempat pernah berlaku keberkatan di situ. Contoh kalau kita pergi ziarah tempat-tempat yang baik, kita pergi ziarah makam para awliya, contoh makam para ulama. Baik, di situ adalah tempat yang baik untuk kita berzikir. Kita pergi ke Mesir, contoh kita pergi naik atas gunung Tur Sina, tempat Nabi Musa dapat wahyu. Baik, di situ juga tempat yang baik untuk berzikir. Kita memilih tempat yang baik untuk dijadikan sebagai tempat berzikir kerana di sana ada usul penghormatan terhadap Allah yang kita sebut-sebut namanya di dalam zikir tersebut. Imam Abu Maisarah radhiyallahu taala anhu wa ardhah mengatakan, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu taala kecuali di tempat yang bersih. Cuma saya cadangkan kalimah bersih itu kita tukar kepada baik. Sebab saya sebut la yuzkarullahu ta'ala illa fi makanin tayyib. Tayyib ni maksudnya tempat yang baik. Merangkumi tempat yang bersih, tempat yang dianggap mulia dan sebagainya. Ya. Yaqulul imam Nawawi, wa yanbaghi aidan an yakuna famuhu nazifan wa in kana fihi taghayyurun azalahu bi siwak. فإن كان فيه نجاسة أزالها بالغسل بالماء ولو ذكر ولم يغسلها فهو مكروه ولا يحرم ولو قرأ القرآن وفمه نجس كره وفي تحريمه وجهان لأصحابنا أصحهما لا يحرم. Okay, tadi tempat berzikir. Sekarang isu mulut pula. Kita berzikir guna mulut kan. Sekarang isu ni kita berzikir dengan lidah kan. Dalam masa yang sama sebelum ni kita dah belajar di mana Nabi kata hendaklah juga kita berzikir dengan menghadirkan hati kita sendiri, berzikir dengan lidah dan juga hati serentak. Baik, tadi tempat yang baik kita pilih untuk berzikir. Sekarang ni kalau mulut kita tu berbau pula, adakah boleh kita berzikir dalam keadaan mulut kita berbau atau mulut kita sedang bernajis? Macam mana pula cerita dia? Selain itu juga diharapkan mulut dalam keadaan bersih. Masa berzikir tu mulut kita diharapkan dalam keadaan bersih. Jika ada perubahan waktu ia dan bau atau tukar kepada mulut, ia dan bau tu kita tukar ayat-ayat kepada mulut. Jadi ayat dia akan berbunyi, jika ada perubahan pada mulut, lepas tu kalimah dibersihkan tu, tuan-tuan tukar kepada, dia hendaklah menghilangkannya. Okay, saya ulang sekali lagi, kalimah ia dan bau ditukar kepada pada mulut, kalimah dibersihkan selepas tu, tuan-tuan tukar kepada, dia hendaklah menghilangkannya. Saya tukar ni supaya dia kena balik dengan teks dalam bahasa Arab. Baik, ayat penuh dia akan bunyi begini. Jika ada perubahan pada mulut, dia hendaklah menghilangkannya dengan siwak. Kalau contoh dia bagi tidur, dia tidur bangkit-bangkit, mulut berbau. Lepas tu dia nak berzikir. Baik, pergilah gosok gigi dulu. Biar mulut dia dalam keadaan baik untuk disebut nama Allah yang mulia. Apabila ada najis, okay. Apabila ada najis, tuan-tuan tambah sikit. Apabila ada najis di dalam mulutnya, okay. Apabila ada najis, betul tuan-tuan tambah sikit kalimah di dalam mulutnya. Kemudian, okay. Apabila ada najis di dalam mulutnya, kalimah dibersihkan selepas tu, tuan-tuan tukar kepada, dia hendaklah menghilangkannya. Dia hendaklah menghilangkannya. Kalimah dibersihkan tu ditukar kepada, dia hendaklah menghilangkannya. Jadi ayat yang berbunyi, dia akan jadi seperti ini. Apabila ada najis di dalam mulutnya, dia hendaklah menghilangkannya dengan air. Maksudnya dengan membasuh mulut dia menggunakan air. Contoh katakan dia pergi rumah kawan-kawan, tiba-tiba ada daging dia pun makan. Lepas tu kawan katakan dia makan, bukan kata dia, "Akhi, minta maaf, saya tersilap beli daging, ingatkan daging lembu, rupanya daging lain, daging haram," contoh kan. Okey, dia tak sengaja kan, katakan daging kau lah, daging anjing apa ke. Jadi mulut dia ketika itu sudah bernajis kerana menyentuh daging yang haram. Baik, kalau mulut dia bernajis ketika itu, maka hendaklah dia membasuh terlebih dahulu mulut dia sebelum dia menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua adalah kerana ingin menghormati kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ada najis di dalam mulutnya, dia hendaklah menghilangkannya dengan air. Maksud menghilangkannya dengan air itu membasuh mulutnya dengan air. Jika tetap berzikir dan tidak membersihkannya, okey. Tadi kita kata hendaklah basuh. Kalau dia tertidur, lepas tu mulut dia berbau, tak ada najis tapi berbau, maka gosoklah gigi dulu. Okey, kalau dia tetap juga nak berzikir dalam keadaan tidak mahu membersihkan mulut dia, sama ada mulut dia berbau atau mulut dia bernajis, dia tak nak bersihkan juga tapi dia nak berzikir. Jadi macam mana? Kata Imam Nawawi, jika tetap berzikir dan tidak membersihkannya, maka hukumnya makruh, tidak haram. Berzikir dalam keadaan mulut berbau, berzikir dalam keadaan mulut dia bernajis, tidaklah haram tetapi makruh. Bila makruh, rugilah. Boleh-boleh dapat pahala, dia tak dapat pahala dari sudut itu. Mungkin zikir tu dapat pahala, tetapi perbuatan dia berzikir tu tak dapat pahala. Dia sendiri berzikir tu insyaAllah dapat pahala, tapi perbuatan dia berzikir dalam keadaan mulut tu dia tak dapat pahala di situ. Beza kalau dia bersihkan mulut dia, dapat pahala bersihkan mulut. Lepas tu dapat juga pahala mengingati Allah SWT. Maka hukumnya makruh, tidak haram. Demikian pula apabila membaca Al-Quran dengan mulut najis. Samalah juga kalau dia baca Al-Quran, mulut ni bernajis ni. La qadarullah, ada satu orang minum arak. Lepas minum arak, teringin nak baca Al-Quran pula. Udah minum arak, nak baca Al-Quran pula lepas tu. Jadi mulut dia bernajis. Sebab dalam mazhab Syafi'i kita, arak itu najis. Bila dia minum arak, mulut bernajis. Lepas tu dia nak baca Quran. Tapi orang kata suruh basuh mulut, dia tak nak basuh pula. Jadi macam mana hukum dia baca Quran ketika itu? Maka hukumnya makruh. Demikian juga apabila membaca Al-Quran dengan mulut najis, maka hukumnya makruh. Pun begitu, bukan kalau ini cerita dia kalau dia berzikir dalam keadaan dia tidak berniat untuk menghina. Tapi kalau contoh, dia makan benda-benda haram. Dia minum arak sebagai contoh. Kemudian dia berniat untuk menghina Al-Quran dengan dia membaca Al-Quran tanpa dia bersihkan mulut dia, maka ketika itu hukum bukan lagi makruh. Hukum dia terkeluar dari agama Islam. Kalau dia buat perbuatan tadi tujuan untuk menghina Al-Quran. Contoh ni, makan daging babi ni. Daging babi penuh dalam mulut ni. Jadi mana nak baca Al-Quran. Kalau dia niat, tidak ada dalam hati dia niat untuk menghina Al-Quran, perbuatan dia tadi, perbuatan dia membaca Al-Quran mulut penuh dengan najis, adalah makruh. Makan najis tu satu isu lain. Dia makan najis tu kalau sengaja tak, kalau sengaja hukumnya haram. Kalau tak sengaja, maka tak jatuhlah hukum haram. Tapi dia berzikir dalam keadaan mulut dia bernajis, kalau dia tidak berniat menghina Allah SWT, maka hukumnya makruh. Tapi kalau dia niat menghina Allah SWT, dia nak menghina Al-Quran Al-Karim dengan dia mulut dia bernajis tu dia baca Al-Quran, maka ketika itu dia telah pun keluar daripada agama Islam. Samalah juga kalau orang masuk tandas. Masuk tandas, lepas tu dia bawa Al-Quran. Masuk tandas. Dalam mazhab Syafi'i ni sebut hukumnya makruh. Membawa Al-Quran ke dalam tandas makruh. Selagi mana dia tidak ada usul menghina Al-Quran. Contoh macam saya sendiri pun pernah. Kita balik daripada Mesir ke Malaysia seorang-seorang. Lepas tu sakit perut. Ni beg ni penuh ni. Nak tinggal luar hilang, tak percaya kan. Dalam beg macam-macam, buku ada, Quran ada. Masa tu terus ingat hukum fiqh tadi. Tak apa, bawa masuk lah. Maksudnya hukum dia makruh, moga-moga Allah maafkan. Bukan sengaja nak bawa. Moga-moga Allah Ta'ala maafkan. Jadi kalau masuk dengan tidak tujuan menghina, maka tak ada masalah. Tapi kalau kita tujuan untuk menghina Al-Quran Al-Karim, bawa Quran masuk dalam tandas, tengah-tengah buang air baca Quran pula, memang tujuan untuk menghina Al-Quran, habis dia kan. Jatuh akidah dia terkeluar dari agama Islam. Kalau dia tahulah, kalau dia tahu benda tu boleh menjatuhkan akidah, dia buat juga, jatuh akidah. Tapi kalau dia jahil, tidak jatuh lah, dia tidak jatuh daripada agama Islam. Kalau dia jahil tu isu lain lah. Dia buat benda-benda tu dia jahil. Dia ingat ini sahaja je. Dia memang niat nak hina, tapi dia tak sangka menghina tu boleh menjatuhkan akidah dia. Maka dia berdosa kepada Allah Ta'ala, tapi tak keluar dari agama Islam. Demikian juga apabila membaca Al-Quran dengan bulu najis, maka hukumnya makruh. Tentang pengharamannya, okay. Kenapa tak haram pula? Mungkin orang timbulkan, biar betul. Mulut penuh najis baca Quran, tak haram ke? Baik, kata Imam Nawawi dalam isu tentang pengharamannya, iaitu pengharaman perbuatan membaca Al-Quran dalam keadaan mulut najis, ada dua pendapat. Ada dua pendapat, betul-betul tambah sikit. Sebelum kalimah tapi tu, tuan-tuan tambah sikit, ada dua pendapat bagi para sahabat kami. Tambah sikit kalimah, bagi para sahabat kami. Selepas kalimah pendapat tu, sebelum kalimah tetapi, tuan-tuan tambah sikit, bagi para sahabat kami. Ini akan jadi ayat dia. Tentang pengharamannya, ada dua pendapat bagi para sahabat kami, iaitu bagi para ulama dalam masa Al-Imam Asy-Syafi'i. Tetapi yang paling benar, tidaklah dihukumkan sebagai haram. Tetapi yang paling benar, tidaklah dihukumkan sebagai haram. Imam Nawawi nak beritahu, saya kata tadi makruh. Kalau orang tiba, kenapa tak jadi haram? Saya sebut balik, memang ada pendapat dalam mazhab Syafi'i kata haram. Ada satu pendapat kata haram, satu pendapat kata makruh. Tetapi pendapat yang paling kuat adalah makruh, sebagaimana yang saya sebut tadi kata Imam An-Nawawi. Tapi ada juga para ulama yang menghukumkan haram. Okey, satu ulama kata makruh, satu ulama kata haram. Imam Nawawi kata pendapat yang paling kuat kata makruh. Kita sendiri nak buat macam mana? Baik, tuan-tuan, ada satu kaedah disebut oleh para ulama, wal khuruju minal khilafi mustahab. Keluar daripada percanggahan pandangan para ulama itu adalah dituntut dan digalakkan. Maknanya, tadi ada ulama kata makruh, Imam Nawawi kata pendapat yang kuat kata makruh. Ada juga dalam mazhab Imam Syafi'i kata, kalau mulut bernajis, haram baca Quran. Maka ketika itu, walaupun pendapat yang kuat kata makruh, bukan tujuan supaya kita beramal. Jom kita najiskan mulut kita, lepas tu kita baca Quran. Itu bukan maksud. Tapi kalau kita buat juga, tidak jatuh hukum haram. Cuma yang dituntut kepada kita adalah mengelak daripada percanggahan tadi. Ada ulama kata makruh, ada ulama kata haram. Kita ambil satu perbuatan, ambil satu pendirian yang mana kedua-dua ulama tadi tidak mengharamkan perbuatan kita. Iaitu meninggalkan terus. Kalau mulut najis, jangan baca Quran. Kalau kita mulut najis, kita tak baca Quran, kita hilangkan dulu najis dari mulut baru kita baca Quran. Bagi ulama yang kata makruh, baca Quran mulut najis, bagi dia pun tak ada masalah perbuatan kita tadi. Bagi ulama yang kata haram baca Quran mulut najis pun tak ada masalah, sebab kita telah menghilangkan perbuatan ataupun menghilangkan najis yang ada dalam mulut kita. Konsep keluar daripada khilaf dituntut, hendaklah kita amalkan. Walaupun tidak wajib, hendaklah kita amalkan. Contoh lain. Dalam mazhab Syafi'i, kita sapu kepala ni sentuh, asal sentuh je ketika wuduk. Dalam mazhab Imam Malik, sunat kita sapu kepala semua sekali. Bukan sunat, wajib sapu kepala semua sekali. Mazhab Syafi'i kata sunatnya. Mazhab Syafi'i yang wajib asal sentuh. Biar apa yang tersentuh tu setengah rambut. Bukan satu rambut, setengah rambut pun tak apa. Asal sentuh, 0.001 rambut. Ikutlah asal sentuh, selesai dalam wuduk. Tapi dalam mazhab Malik, wajib semua sekali. Baik, saya nak buat apa? Kalau sentuh sikit, dalam mazhab Malik, haram. Dalam mazhab Syafi'i kata, tak haram. Jadi, yang bila ada dua pendapat, yang paling baik bagi kita, kita buat satu perbuatan yang mana dua-dua ulama tadi kata perbuatan kita okey. Iaitu kita pegang pandangan yang lebih berat, pandangan Imam Malik. Kita pun sapu kepala kita semua sekali. Masa berwuduk, kita ambil air, letak di kepala, kita sapu semua sekali. Baik, ketika kita sapu rambut kita semua sekali ketika berwuduk, bagi mazhab Syafi'i perbuatan kita okey, sebab kita dah sentuh rambut. Bagi mazhab Malik pun okey, sebab awak telah melakukan perbuatan yang wajib di sisi kami, iaitu sapu kepala semua sekali. Jadi tuan-tuan, bila ada dua pendapat, yang satu kata haram, yang satu kata halal, kita pilih satu pendapat yang boleh diterima pakai oleh kedua ulama tadi. Iaitu kita pakai yang paling berat sekali biasalah. Contoh macam isu kita tadi, baca Quran mulut najis sebagai ulama kata haram, baca Quran dalam keadaan mulut najis sebagai ulama kata makruh. So kita ambil pendapat yang haram. Walaupun yang kuat pendapat yang makruh, dari segi beramal kita pilih yang paling dahsyat sekali, iaitu yang mengharamkan. Supaya kita dapat keluar daripada percanggahan pendapat para ulama. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Semoga ada kebaikan dalam perbincangan kita pada hari ini. Aku lukuh lihazah wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.